إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعه جمعه yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang di antara kalian apabila ia berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini adalah salah satu hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang pentingnya salat dan pentingnya bersuci. Salat merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang kedua. Sehingga salat adalah ibadah yang sangat penting. Karenanya, maka seseorang harus berusaha untuk benar-benar mewujudkan salat yang makbulah. Salatan makbulah indallah. Salat yang diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Ibadah salat bukan hanya seseorang beraktivitas dengan tubuhnya, tapi ibadah salat merupakan penghambaan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, at-tadallul wal khudu', tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jal dengan penuh ta'zim, pengagungan terhadap Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak menjadi suatu manfaat apabila seseorang hanya melakukan salat tapi salatnya tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Tidak diterima karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau tidak diterima karena dia melakukan suatu pelanggaran agama sehingga salatnya hanya melepaskan kewajiban namun tidak berpahala sama sekali di sisi Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, para ulama kita rahimahumullah telah menyebutkan kepada kita beberapa syarat-syarat salat yang mesti dipenuhi oleh seorang muslim ketika melakukan salat tersebut. Di antara syarat-syarat tersebut adalah dukhulul waqt, masuknya waktu salat. Hendaknya seorang muslim memastikan bahwa salatnya benar-benar telah berada pada waktunya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi kaum mukminin merupakan kewajiban yang ditetapkan waktunya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat yang lain, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah salat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan yakni oleh para malaikat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Dengan ini para ulama menetapkan bahwa seseorang yang melakukan sholat belum pada waktunya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Syarat yang kedua adalah satrul aurah, menutup aurat. Seorang muslim harus perhatian dengan auratnya. Siapakah dia, laki-laki atau wanita? Laki-laki memiliki aurat yang telah ditentukan, wanita pun memiliki aurat yang telah ditentukan. Bahkan aurat di dalam sholat berbeda halnya dengan aurat di luar sholat. Telah kita ketahui bahwa aurat di luar sholat bagi kaum lelaki adalah pusar, antara pusar dan lutut. Tapi di dalam sholat ia pun harus menutup kedua pundaknya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, khudu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, inda kulli masjid, di tiap-tiap masjid. Pakai pakaian yang baik ketika sholat menghadap Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal bukan hanya menyebut untuk kita menutup aurat kita, bahkan Allah Azza wa Jal meminta agar kita mengambil perhiasan kita. Ini adalah kadar yang lebih daripada sekedar menutup aurat, yang artinya menutup aurat sesuatu yang sangat-sangat penting dan asasi di dalam melakukan sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis, La yakbalullahu salata ha'ilin illa bikhimar. Allah Azza wa Jal tidak menerima salat seorang wanita yang telah haid illa bikhimar, kecuali dengan kerudung. Ini sebagai dalil bahwa menutup aurat merupakan syarat sahnya salat. Seseorang yang tidak menutup auratnya tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia tidak diterima salatnya. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, terkadang kita memperhatikan sebagian kaum muslimin, mereka memakai pakaian yang terkadang tersingkap ketika sujudnya, sehingga terlihat sedikit dari bagian belakangnya, dan ia pun tidak merasa bahwa dengan itu auratnya telah terbuka. Oleh karenanya ahibati fillah rahimakumullah, perhatikanlah bab menutup aurat di dalam sholat kita agar sholat kita diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Berikutnya, di antara syarat sholat adalah at-taharah, suci. Suci dari hadas. Suci dari hadas merupakan syarat sholat. Barang siapa yang sholat dalam keadaan ia berhadas, maka sholatnya tidak diterima Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang berhadas lalu sholat karena dia lupa, maka ia mesti mengulang sholatnya. Nabi bersabda dalam hadis yang kita baca, La yakbalullahu salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadza. Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian sampai idza ahdatsa, apabila ia berhadats, hatta yatawadda, sehingga ia berwudu. Begitu pula sebagian ulama menyebutkan di antara syaratnya adalah ijtinabun najasah, menjauhi najis. Taharah meliputi taharah dari hadats dan dari najis. Hanya saja para ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam hal meninggalkan najis. Apakah ini tergolong syarat atau ini hal yang wajib? Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini tergolong daripada al-wajibat, kewajiban-kewajiban salat, sehingga barang siapa yang salat dalam keadaan sebagian pakaiannya najis, maka dia setelah mengetahui berusaha untuk melepaskannya. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya ketika salat dan ternyata di sandalnya ada najis, namun tidak mengulangi salatnya. Dan yang keempat, di antara syarat-syarat sahnya salat adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, pastikan kiblat saat kita melakukan salat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayatnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu ke arah al-masjidil haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian itu dirubah dan dihapus hukumnya oleh Allah Azza wa Jal. Selanjutnya kiblat muslimin adalah Al-Ka'bah Al-Musharrafah, Ka'bah yang mulia. Oleh karena itu dengan ayat ini, maka setiap muslim yang melakukan sholat hendaknya benar-benar menghadap kiblat. Hanya saja ulama mengatakan bahwa mereka yang berada di depan Ka'bah, dia pun harus benar-benar menghadap Ka'bah dan tidak boleh melenceng daripadanya. Dan barang siapa yang di luar Ka'bah, maka mereka diwajibkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Sekalipun mungkin saja tidak begitu tepat, namun itu sudah mencukupi, karena merupakan hal yang sangat sulit untuk memastikan arah tersebut benar-benar ke arah Ka'bah. Dan Allah Azza wa Jal memerintahkan di dalam ayat ini, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke arah al-masjidil haram. Dengan demikian bagi kita yang jauh dari Ka'bah, asalkan arah kita sudah ke arah sana, maka solat kita solat sah. Dan dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah, bagi penduduk Madinah yang kiblatnya adalah arah selatan, Nabi mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah, antara timur dan barat adalah kiblat. Selanjutnya ikhwani fiddin rahimakumullah, ulama juga menyebutkan bahwa di antara syarat sahnya shalat adalah niat. Niat merupakan sesuatu yang asasi. Niat adalah syarat sahnya segala amalan, dan tentunya salat termasuk di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa likulli imrin ma nawa, dan bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah beberapa syarat-syarat salat. Kemudian seorang muslim pun mesti mempelajari lebih lanjut hukum-hukum tentang sholatnya. Setelah ia mempelajari syarat-syaratnya, ia pun mesti mempelajari rukun-rukunnya. Dan ia pun mesti mempelajari kewajiban-kewajibannya. Dan ia pun mesti mempelajari hal-hal yang membatalkannya. Begitu pula lebih lengkap lagi, ia mesti mempelajari al-mustahabbat, hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat itu. Dengan demikian ahibbati fillah, salat yang dimaukan Allah Azza wa Jal kepada kita akan terwujud, karena Allah Azza wa Jal menginginkan dari kita agar salat kita betul-betul menghindarkan kita dari al-ma'asi wal-munkarat. Allah Azza wa Jal juga menginginkan dari kita bahwa salat kita betul-betul sebagai zikir kepada Allah Azza wa Jal. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa aqimis salata lidzikri," dan dirikanlah salat lidzikri untuk mengingatku. Begitu pula dengan demikian kita pun mengetahui dari hadis tersebut betapa buruknya mereka yang tidak perhatian dengan salat. Kalau kita sedang berbicara bagaimana salat kita diterima, ternyata di sana banyak orang-orang yang tidak peduli lagi dengan sholatnya. Banyak orang-orang yang tidak mau melakukan sholat, padahal dia mengaku seorang muslim. Bagaimana dia dengan firman Allah Azza wa Jal, di mana Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا, maka akan mengganti mereka خَلْفٌ, sebuah generasi, أَضَعُوا الصَّلَاةِ, yang mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, dan mengikuti syahwat, fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan mendapatkan kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dalam hadisnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa naf'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayatul hikmah, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضاه, والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة, أما بعد, Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagaimana hadis yang kita bahas menunjukkan pentingnya salat dan bagaimana salat kita diterima di sisi Allah Azza wa Jal, hadis ini pun menunjukkan tentang pentingnya bersuci. Bersuci merupakan salah satu syarat diterimanya salat kita, dan di samping merupakan syarat diterimanya salat, bersuci juga merupakan suatu amal kebajikan, merupakan ibadah yang memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Nabi SAW telah menyebutkan dalam banyak hadis, di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bersuci adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku kelak akan dipanggil di hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, bercahaya ubun-ubun mereka, bercahaya kaki tangan mereka. Tempat-tempat yang biasa dikenai air wudu maka akan menjadi bercahaya di sisi Allah di kelak di hari kiamat, yang dengan itu kita akan dikenali oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan tentang keutamaan berwudu, man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafilah. Siapa yang berwudu seperti ini, yakni seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ila al-masjid nafilah, dan salatnya serta berjalannya menuju salat, menuju masjid, menjadi amal nafilah, amalan sunnah, amalan tambahan yang berpahala di sisi Allah Azza wa Jal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, la yatawadda'u rajulun muslim fa yuhsin al-wudu' wa yusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu memperbagus wudunya lalu kemudian melakukan sebuah salat, yakni sekalipun salat sunnah apalagi wajib, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampuni untuknya antara dia dan salat berikutnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ampunan yang Allah siapkan bagi mereka yang melakukan wudu, tapi dengan syarat yuhsin al-wudu, memperbagus wudunya, yakni melakukan wudu sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilengkapi anggota-anggota wudunya, disempurnakan dalam membasuh, disempurnakan dalam mengusap, jangan terburu-buru, lakukan semuanya dari awal hingga akhir dengan sempurna. Ini yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu anil makarih, menyempurnakan wudu sekalipun berat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, masih dalam hadis Nabi tentang keutamaan berwudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsana alwudu kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti adfarihi. Yang artinya, barang siapa yang berwudu fa ahsana alwudu, lalu memperbagus wudunya, kharajat khatayahu min jasadih, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sehingga keluarlah pula kesalahan-kesalahannya dari bawah kuku-kukunya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan di sana masih ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Apa yang disebutkan dalam hadis Nabi ini sudah sangat cukup bagi kita untuk berusaha berwudu dengan sebaik-baiknya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena keutamaan tersebut dikaitkan dengan ihsan fil wudu, memperbagus dalam wudu. Oleh karenanya, jangan sampai kita menyepelekan bab wudu, Karena Rasulullah SAW pernah mengancam mereka yang menyepelekan bab wudu, sehingga sebagian tidak terkena air wudu dengan ucapan beliau, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit dari neraka. Nabi SAW mengatakan demikian, yang merupakan ancaman bagi sebagian mereka yang terburu-buru dalam wudunya, sehingga sebagian anggota wudu tidak terkena air wudu. Ikhwani fillah rahimakumullah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar senantiasa kita memperbaiki ibadah-ibadah kita, terutama ibadah salat dan taharah, yang itu merupakan ibadah yang sangat penting, dan salat merupakan rukun Islam yang kedua seperti yang kita katakan. Ikhwani fillah rahimakumullah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimish shalah.